Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah dan nikmat Allah berkumpul di sini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu sholat berjamaah, kemudian kita isi sampai isya dengan belajar sama-sama tentang fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di Kitabus Shalah halaman 3. Bab pertama yaitu definisi salat, keutamaan salat dan kewajiban salat 5 waktu. Definisi, jadi ada beberapa pembahasan tentang kitab salat ini. Yang pertama ada makna salat, yang kedua keutamaan salat, yang ketiga kewajiban salat 5 waktu. Kemudian pembahasan pertama adalah definisi atau makna salat. Ya, seperti biasa para ulama ketika mereka membahas suatu istilah secara istilah syar'i. Adapun definisi atau makna salat, maka penulis mengatakan salat secara bahasa maknanya adalah addu'a, doa. Dan makna secara bahasa ini tentu berkaitan dengan istilah syar'i. Kenapa demikian? Karena sholat itu isinya banyak doa. Isinya banyak doa. Bahkan termasuk waktu yang mustajab ketika sholat. Kapan? Ketika sujud. Doa selain hari Jumat ya. Kemudian tengah malam, di sepertiga malam. Nah, ada yang berulang 5 kali sehari atau berulang-ulang ketika seseorang itu sholat ya. Kemudian dia sujud. Maka waktu sujud itulah termasuk mustajab doa. Baik pian sholatnya sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka setiap sujud di dalam sholat termasuk waktu yang mustajab. Dan perlu diperhatikan bahwa doa ketika sujud bukan cuma di terakhir saja. Ada sebagian anggapan orang bahwa ya, itu salah. Yang itu mustajab doa. Tidak hanya ketika sujud terakhir lama dia sholat. Bangkit dia masih sujud karena dia padahal tidak, di semua sujud termasuk mustajab doa. Nah, secara bahasa salat adalah doa. Kemudian secara istilah syar'i yang akan kita bahas sekarang adalah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan, entah takbiratul ihram, al-fatihah, baca tasbih, takbir, tahmid, dan seterusnya. Dan perbuatan-perbuatan khusus seperti berdiri, ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya. Yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum. Maka itulah namanya salat, yaitu ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan khusus yang diawali, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka itulah namanya salat. Perinciannya akan hadir di bab-bab berikut ini insyaallah. Kemudian setelah membahas tentang makna salat secara bahasa dan istilah syar'i, barulah seperti biasa para ulama menyebutkan keutamaan-keutamaan dari istilah tersebut. Maka termasuk ibadah yang paling banyak keutamaannya adalah ibadah salat, sangat banyak para jamaah sekalian. Nah, di sini penulis cuma menyebutkan ada berapa? Ada dua saja, ada dua hadis ya. Nanti ulun sebutkan banyak sekali keutamaan dari ibadah salat. Ini menunjukkan ibadah salat adalah ibadah yang agung. Kenapa? Karena sangat banyak keutamaannya yang disebutkan oleh para ulama. Nah, penulis mengatakan, kita habiskan dulu yang di buku. Kata penulis, salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Karena memang urutan rukun Islam setelah syahadat adalah mendirikan salat. Bahkan dia adalah tiang Islam. As-salatu amududdin. Salat adalah tiang agama. Maka kalau seseorang itu tidak salat, sama dengan menghancurkan tiang agamanya. Makanya para ulama, ya, mereka berbeda pendapat tentang status orang yang meninggalkan salat karena malas. Sebagian ulama mengatakan tetap dia murtad. Sebagian lagi mengatakan dia tidak murtad. Dia hanya mengerjakan dosa besar selama dia masih meyakini bahwa sholat wajib. Nah, jadi ketika ada seseorang yang malas sholat, maka ulama berbeda pendapat. Dia meninggalkan sholat karena malasnya, namun masih dia meyakini bahwa sholat tetap wajib. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia keluar dari Islam, ada yang mengatakan dia masih Islam, hanya mengerjakan dosa yang besar. Maka maukah kita status keislaman kita diperdebatkan oleh para ulama kalau seandainya kita meninggalkan sholat sekalipun dalam keadaan malas? Tentu kita tidak mau. Kenapa? Di antaranya adalah alasannya sholat adalah tiang agama. Kalau dia tidak sholat walaupun malas, maka seakan-akan dia menghancurkan agamanya sendiri. Kemudian kata penulis, Allah telah mewajibkannya atas nabinya, Nabi Muhammad SAW, pada malam Mi'raj di atas langit ketujuh. Nah, ini termasuk keistimewaan ibadah sholat. Karena satu-satunya ibadah yang disyariatkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasul Mi'raj naik ke atas langit. Satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ketika Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat, tidak dengan ibadah yang lain. Hal ini membuktikan urgensinya atau pentingnya dalam kehidupan seorang muslim, maka jangan sampai meninggalkan salat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertimpa sebuah perkara genting, maka beliau bergegas melakukan sholat. Nanti ini akan kita bahas, bahwa kebiasaan Nabi ketika ditimpa sebuah perkara yang genting, maka beliau langsung sholat untuk menenangkan diri beliau. Tentang keutamaan dan dorongan kepada sholat ini terdapat banyak hadis Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur-pelebur dosa diantaranya, selama dosa-dosa besar dihindari. Jadi setiap hari antara satu sholat dengan satu sholat yang lainnya, kemudian setiap pekan antara Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian setiap tahun antara Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa. Namun satu syaratnya, harus meninggalkan perbuatan besar. Ini menunjukkan yang dileburkan, yang dihapuskan adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, maka wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jemaah sekalian, kita memang sadar atas pernyataan Nabi bahwa seluruh anak Adam itu banyak salahnya, banyak dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun Allah membuka jalan pintu-pintu terhapus dosa sangat banyak, entah per waktu, per sholat, antara sholat satu dengan sholat berikutnya, atau per pekan antara Jumat kepada Jumat berikutnya, atau per tahun antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu termasuk pelebur dosa. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotaya." Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di pintu salah seorang dari kalian? Pian bayangkan di muka rumah pian ketika buka pintu ada sungai. Sungainya jernih, bukannya mata pura itu rigat. Sungainya jernih misalnya. Dia mandi dari sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali. Berarti bersih benar orangnya. 5 kali sehari. Adakah masih tersisa sedikit dari kotoran di tubuhnya? Maka jawabannya tidak. Karena mandi 5 kali sehari. Maka mereka menjawab, tidak tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Maka Rasul menjawab, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah melubur kesalahan-kesalahan dengannya, dengan sholat 5 waktu tadi. Dibawakan oleh penulis, sangat banyak keutamaan dari ibadah sholat. Belum sebutkan yang lain, yaitu sholat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Sholat merupakan cahaya, nur ya, dan penyelamat di akhirat. Maka barang siapa yang menjaga sholat, maka berarti dia menjaga cahaya dan sebaliknya ketika dia tidak sholat, maka dia tidak menjaga cahayanya dan tidak menjadi penyelamat di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi." Wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci merupakan bagian dari iman. Tidak benar. Namun bersuci sebagian dari iman, termasuk di dalamnya adalah kebersihan. Kemudian kalimat alhamdulillah, zikir alhamdulillah adalah memenuhi timbangan, mizan, timbangan di akhirat. Jadi ungkapan yang ringan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mampu memenuhi timbangan yang ada di akhirat kelak. Kan nanti dosa itu ditimbang dengan pahala. Mana yang paling berat antara kebaikan dan keburukan? Nah, termasuk hal yang ringan yang ternyata kalimat alhamdulillah. Kemudian kalimat subhanallah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian kata Rasul, was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Nah, di sini para ulama banyak menyebutkan makna dari salat adalah cahaya. Di antara maknanya adalah, apa makna salat adalah cahaya? Maksudnya adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran. Cahaya yang membimbing kepada kebenaran sehingga mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Berangkat dari hadis bahwasanya salat itu adalah cahaya, cahaya yang membimbing kepada kebenaran sehingga dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun tidak semua orang salat itu sanggup menghalangi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Bukan karena salah salatnya, salah orang yang mengerjakan salatnya. Entah dia tidak ikhlas atau caranya tidak sesuai dengan tuntunan jalan. Apa istilahnya? Singkatannya apa? STMJ. Salat terus maksiat jalan. Itu yang makna yang pertama. Salat adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran sehingga mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Makna yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Kata beliau, salat adalah cahaya maksudnya orang yang salat akan diberikan cahaya baginya pada kegelapan hari kiamat di padang mahsyar. Kan Rasul mengatakan salat adalah cahaya. Maksudnya adalah orang gelapan di hari kiamat di padang mahsyar. Maka yang menerangi seseorang ketika di padang mahsyar saat gelap-gelapnya adalah salat. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan maknanya adalah salatnya menyinari hatinya. Salat adalah cahaya, cahaya untuk hatinya sehingga hatinya menjadi berseri dan lapang, hati nyaman. Hati nyaman, hati bahagia karena Allah nah salatnya. Akhirnya apa? Maka hatinya menjadi lapang dan tenang. Kenapa demikian? Kenapa hati seseorang itu menjadi lapang, tenang ketika dia sholat? Karena ketika seseorang itu sholat, maka hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khusyuk kepada Allah. Makanya khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Ketika seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya, maka apa? Maka hatinya menjadi lapang dan tenang. Makanya para jamaah sekalian, salat itu mengajarkan kita untuk khusyuk bukan cuma ketika salat namun di luar salat. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian berimbas di luar salat, maka hatinya menjadilah lapang dan tenang. Dan tidak semua orang yang sholat, setelah sholat hatinya menjadi lapang dan tenang. Tergantung keikhlasan dia, tergantung kekhusyuan dia, tergantung bagaimana dia melakukan ibadah sholatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah tugas kita untuk belajar. Kemudian makna yang lain dari sholat adalah cahaya. Orang yang sholat wajahnya akan bercahaya di hari kiamat. Nah, subhanallah. Bercahaya di hari kiamat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, beliau menyatakan bahwa di antara maknanya adalah dan di dunia wajahnya berseri-seri. Nah, dan di dunia wajahnya berseri-seri, nyaman dipandang. Walaupun misalnya berkulit hitam dan seterusnya, namun karena dia suka sholat, enak untuk dipandang wajahnya. Makna dari sholat adalah cahaya. Kemudian ada juga yang mengatakan sholat adalah cahaya, cahaya di kuburnya, cahaya dikubur. Di kuburan kan ada lampu, ya, kadab. Maka yang menerangi seseorang ketika di alam kuburnya adalah sholatnya. Sebagaimana sabda Rasul, sholat adalah cahaya. Entah di hari kiamat, kemudian di alam kubur. Bahwa cahaya untuk melewati sirat. Nah, cahaya untuk melewati sirat. Kan ketika seseorang itu menyeberang sirat, jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam itu bermacam-macam. Ada yang seperti angin, ada yang berlari, ada yang seperti cahaya, cepat. Nah, diantaranya apa? Orang yang menjaga sholat. Itu termasuk makna dari sholat adalah cahaya. Cahaya untuk melewati si sirat. Maka para jamaah sekalian, dengan melihat banyaknya penjelasan dari para ulama tentang hadis Rasul, sholat adalah cahaya, maka kesimpulannya adalah sholat adalah cahaya, mencakup cahaya di hati, cahaya di wajah, dunia dan akhirat, cahaya di padang mahsyar, dan cahaya di atas sirat atau jembatan tadi. Karena nas hadis, sholat adalah cahaya, mencakup seluruh makna tersebut. Subhanallah. Ini adalah keutamaan yang luar biasa dari ibadah sholat. Entah cahaya di hati, cahaya di kubur, cahaya di hari kiamat, cahaya di padang mahsyar, dan seterusnya. Maka makna tersebut bisa mencakup dari hadis Nabi SAW yang mengatakan sholat adalah cahaya. Kemudian masih tentang keutamaan sholat. Dalam sebuah hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Zulam ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid. Nah, seperti apa kita berjalan di malam hari atau di kegelapan hari untuk menuju masjid? Seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh ketika sudah gelap. Maka berilah kabar gembira orang yang berjalan menuju masjid ketika gelap. Apa kabar gembiranya? Bahwa mereka mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, pian bekadap-kadap tulak, subuh bekadap-kadap tulak, mati lampu pulang. Maka diantara keutamannya adalah yaitu mendapatkan cahaya di hari. Kemudian diantara keutamaan yang lain ada sholat merupakan amalan yang paling utama bagi seorang hamba. Dalam sebuah hadis, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasul menjawab, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian keutamaan yang lain, kewajiban yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Salat adalah kewajiban pertama yang dihisab pada hari kiamat. Hisab maksudnya dihitung amal kita. Maka kewajiban yang pertama adalah ibadah salat. Ini sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Jadi pembuka hisabnya adalah sholat. Kalau baik, maka yang lain pun juga baik. Maka sebaliknya, apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Sama sekalian, ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Maksudnya masalah darah. Masalah kezaliman berupa darah. Nah, bagaimana menggabungkan dengan hadis ini? Bahwa Rasul mengatakan amalan yang pertama dihisab adalah salat. Hadis yang lain, yang pertama dihisab adalah berkaitan dengan darah. Maka jawabannya adalah, kalau sholat itu adalah antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama adalah sholat. Kalau seandainya berkaitan seseorang dengan orang lain, maka yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Ulang-ulang, ketika itu berkaitan seseorang dengan Allah, maka yang pertama dihisab adalah sholat. Namun ketika seseorang berkaitan dengan orang darah, jadi misalnya pian pernah melukai seseorang atau membunuh seseorang, maka yang pertama kali dihisab adalah masalah itu. Namun itu berkaitan antara seseorang dengan orang lain. Itu yang pertama kali dihisab. Namun ketika berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholatlah yang pertama kali dihisab. Kemudian di antara keutamaan sholat yang lain adalah sholat adalah wasiat yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ummu Salamah yang bernama Hindun, beliau mengatakan, "Kana min akhiri wasiyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam as-salata." As-salata wa ma malakat aymanukum hatta ja'ala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafisu biha lisanuh. Kata sahabat atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salata. Perhatikanlah salat, perhatikanlah salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Kemudian kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya di dalam dadanya, namun lidah beliau tidak mampu mengungkapkannya dengan jelas. Jadi ketika Rasul sakit, ya, kemudian Rasul mengingatkan kepada para sahabat dan umatnya tentang salat. Sampai-sampai lisan beliau tidak mampu mengungkapkannya dengan jelas karena begitu berat dada beliau ketika itu sakit. Maksudnya apa? Di sini menunjukkan perhatian sampai berat sekalipun beliau mengucapkannya, tetap beliau mengucapkannya agar kita memperhatikan salat kita. Maka benar pada jamaah sekalian, ketika kita misalnya jauh dari orang tua, ya, safar, menuntut ilmu, kemudian kuliah jauh, biasanya orang tua itu apa nasihat mereka? Jangan tinggalkan sembahyang. Ya, karena kebiasaan terkadang ada orang yang mudah meninggalkan salat. Ya. Mudah meninggalkan sholat. Ketika safar kada sembahyang, ketika main-main, jalan-jalan tidak sembahyang, ya. Maka wasiat yang paling baik dari orang tua kepada anaknya yang jauh adalah jangan sampai meninggal dalam sehari. Maka ini para jamaah sekalian, para orang tua, maka pian harus sering-sering mengingatkan anak pian yang jauh dari pian tentang ibadah sholat. Harus sering-sering diingatkan, jangan sampai meninggalkan sholat. Terlebih misalnya waktu subuh, yang terkadang anak kita kada bangun kecuali jam 7. Nah, maka pian bertanggung jawab terhadap kondisi agama anak pian. Maka jangan sampai kita tidak peduli dengan nasib agama anak-anak dan istri kita. kita bertanggung jawab terhadap nasib agama mereka. Kemudian di antara keutamaan salat juga adalah menghilangkan resah dan kesedihan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr ayat 97 dan 99. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy ketika menghina Nabi, mencaci maki Nabi, Nabi sedih enggak? Nabi merasa sedih enggak? Iya, Nabi sedih. Makanya Allah mengatakan, "Kami sungguh benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan." Ya, sebagai seorang manusia, maka beliau sedih ketika ada yang mengolok-olok menghina beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Nah, ini terkadang keluarga tidak percaya lawan kita ya. Dan seterusnya, maka banyak-banyak bertasbih, maka banyak-banyak berpikir. Kemudian yang kedua apa? Wakum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Salat. Nah, ini. Jadi cara kita ketika kita mendinginkan hati kita, menenangkan hati kita, banyaknya celaan orang, terkadang keluarga menyambati kita, maka dengan memperbanyak tasbih dan salat. Memperbanyak tasbih dan salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ajalmu, yaitu kematian. Maksudnya apa? Tidak menggubris hinaan, celaan tersebut. Tetap terus fokus beribadah, bertasbih, salat sampai mati. Karena ucapan orang tidak ada habisnya ya. Kita sebaik apapun menampilkan kebaikan kita, akhlak kita di hadapan orang, pasti ada yang kada ketujuh. Kan ada kayak apa gerang? Karena mungkin orang seberatan ketujuh lawan pian. Itu yang harus pian yakini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang apa akhlak beliau, sifat beliau, kebaikan beliau, maafnya beliau. Tetap banyak orang yang tidak suka kepada beliau, terlebih orang-orang kafir. Ketika Rasul mendakwahkan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Akthir min zikrillah wa tasbihih wa tahmidihi was-salati fa inna dzalika yuwassi'u as-sadra wa yashrahuhu wa yu'inuka 'ala umurik." Kata beliau menyimpulkan, mentafsirkan ayat tadi, perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan sholat. Nah, zikir, tasbih, tahmid, ini semuanya bagian dari zikir. Entah pian bertasbih kepada Allah, bagian dari zikir. Kemudian dan sholat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hal tersebut melapangkan dada atau meluaskan dada, dan melapangkannya dan menolongmu atas segala urusanmu. Nah, ini jadi ini adalah amalan-amalan yang membuat hati kita lapang, hati kita tenang dan mudah berurusan, yaitu zikir kepada Allah, entah bertasbih, bertahmid, dan sembahyang. Nah, sembahyang di sini, salat di sini bukan cuma yang wajib, yang sunnah pun juga termasuk. Puasa itu tidak cuma disyariatkan ketika di bulan Ramadan saja, namun disyariatkan di luar bulan Ramadan. Entah dengan puasa sunnah, Syawal sudah lewat, masih ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. maka keutamaan puasa itu juga mencakup puasa sunnah. Entah berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk mencakup adalah puasa sunnah. Termasuk juga adalah salat sunnah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar, as-salatu nurun. Kemudian melapangkan dada, membahagiakan hati, kemudian mempermudah urusan, termasuk salat sunnah. Azan kah? Belum. Termasuk adalah salat sunnah. Jadi salat sunnah itu kan ada yang sifatnya muqayyad, ada mutlak. Ada yang terikat dengan waktu, terikat dengan sebab, ada yang mutlak. Waktu. Pian misalnya sudah sholat sunnah rawatib dikerjakan. Kemudian sholat duha dikerjakan, witir dikerjakan. Bolehkah ada pian sholat sunnah yang lain? Boleh, namanya sholat sunnah mutlak. Maka boleh pian mengerjakan ibadah sholat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Nah, maka oleh sebab karena inilah salat itu melapangkan dada, kemudian mempermudah urusan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan dengan mengerjakan. Banyak yang membuat kita kada tenang pasti, Pak. Entah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah bekawanan, masalah macam-macam lah. Banyak hal yang membuat kita kada tenang. Maka di antara hal yang menjadikan sumber ketenangan adalah salat, dan Rasul menjadikan salat sebagai sumber ketenangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna biha." Atau arihna bisna biha. Wahai Bilal, dirikanlah salat, tenangkanlah kita dengan mengerjakannya. Maka sumber ketenangan adalah salat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perkara yang genting yang membuat beliau bergoncang dan seterusnya, maka beliau bersegera untuk ambil wudu kemudian salat. Entah dengan salat wajib atau salat sunnah. Jadi kada menghadang salat wajib, enggak, langsung salat. Entah salat sunnah. Salat sunnah mutlak, atau ketika itu di waktu duha, atau ketika itu di malam hari dengan witir dan seterusnya, maka langsung salat. Jadi ini cara kita sebelum kita berikhtiar. Terkadang kita kiapa ini lupa dengan salat, lupa dengan bagaimana Nabi ketika ada perkara genting yang membuat hati beliau bisa resah, maka beliau langsung untuk salat. Bisa jadi ketika salat maka ada timbul solusi, ada cara yang Allah berikan kepada kita. Maka karena ini jugalah salat itu sesuatu yang menyejukkan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qurratu ain, ya, menyejukkan mata. Mendinginkan hati dan menyejukkan mata bagi Rasul adalah ibadah salat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nisa'u wattibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dibuat cinta kepadaku dari dunia, yaitu wanita dan minyak wangi." Rasul cinta terhadap perkara dunia. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah wanita. Adakah yang mendustakan? Adakah laki-laki yang tidak cinta pada perempuan? Jawabannya cinta. Makanya dihalalkan, jangan dibiarkan. Caranya dengan dihalalkan. Kemudian kata Rasul, dan dijadikan sesuatu. Nah, jadi salat itu adalah penyejuk hati Nabi dan pendingin mata beliau. Dalam sebuah doa di dalam Al-Qur'an kan kita sering berdoa, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Yun. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri-istri dan anak-anak kami. Kemudian apa? Qurrata ayun, dijadikan apa? Sebagai pendingin mata. Nah, kita meminta kepada Allah semoga keluarga kita menjadi penyujuk mata kita. Nah, di antara maknanya Al-Qurabi, kata beliau, tidaklah yang paling mendinginkan mata seorang mukmin melainkan dia melihat anaknya dan istrinya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepala keluarga mana yang tidak yang menjadi matanya sejuk ketika dia melihat anaknya baca Quran, anaknya menghafal Al-Qur'an, bininya ke majelis ilmu, bininya baca Quran, pasti kita senang, mata kita senang pasti seperti itu. Maka itulah makna qurratu ayun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa ingin mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim memberikan penjelasan tentang salat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bilal arihna bis-shalah fa'lama bidzalika anna rahatahu fis-shalah kama akhbara anna qurrata ainihi fiha." فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها يسرعها فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. Kata العلامة ابن القيم beliau mengatakan, dari sinilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, tenangkan kita dengan salat. Dengan ini beliau yaitu Rasulullah memberitahukan bahwa ketenangan beliau ada pada salat. Nah, di sini Rasul memberitahukan kepada kita bahwa ketenangan Nabi terdapat pada salat. Memberitahukan bahwa penyujuk mata beliau ada di dalam salat. Maka seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ketenangannya dan penyujuk matanya ada di dalam salat. Otomatis kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, maka tentu ketenangan kita dan penyujuk mata kita ada di dalam salat. Maka kita ikuti Nabi, yaitu menjadikan sholat sebagai penyujuk mata dan ketenangan hati. Sebaliknya, adapun orang lalai yang berpaling, nah ini orang-orang yang tidak sholat, ya, yang jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak memiliki bagian apapun dari hal itu, tidak menjadikan sholatnya sebagai pendingin mata dan penyujuk hati. Bahkan sholatnya terasa berat dan susah baginya ini. Maka kita harus muhasabah. Kalau kita menjadikan sholat ini sebagai pendingin mata dan penyejuk hati, maka tentu kita tidak berat menjalankan sholat. Nah, orang yang lalai tadi, orang yang tidak menjadikan sholatnya sebagai pendingin mata, ya, akhirnya dia berat menjalankan sholatnya. Jika dia berdiri melakukan sholat, seakan-akan dia berdiri di atas bara api. Maksudnya apa? Ingin lekas, ingin cepat selesai. Akhirnya hancap sembahyang. Kenapa hancap? Bukankah sholat itu tenang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Pian aja misalnya berbicara kepada orang yang pian hormati dan segani. Pian bercepat-cepat lampu pandir. Ada orang tersebut. Ya, maka di sini ketika seseorang itu tidak menjadikan sholatnya sebagai penyujuk mata dan pendingin hati, maka dia berat melakukan sholat, kemudian dia tergesa-gesa ketika sholat. Maka sholat yang paling dia cintai adalah sholat yang paling cepat. Nah, ini. Jadi anak berjamaah, mana yang paling cepat? Nah, salat berjamaah, yang mana yang paling cepat? Bukan seperti itu. Kita mencari masjid yang mana yang paling khusyuk. Imamnya tenang, kemudian kita sama-sama bisa khusyuk dalam salat, bukan mencari yang mana yang paling cepat, yang mana yang paling tuntung. Ini biasanya ketika tarawih. Nah, mana yang paling cepat kita kesanaan, nyaman tepat tuntungan jar. Nah, ini seakan-akan sholatnya seperti di bara api, hendak cepat tuntung. Padahal kita menjadikan sholat sebagai penyujuk mata dan pendingin hati sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, tidak ada baginya penyujuk hati di dalam sholat dan tidak ada untuk hatinya ketenangan dengan mengerjakannya. Wong dia ketika sholat aja enggak tenang, cepat-cepat, maka bagaimana bisa melahirkan ketenangan di dalam hati. Maka para jamaah sekalian, ini penting ketika kita berjamaah, maka harus mencari masjid yang imam tergesa-gesa karena mengejar si imam, ya. Apalagi sidin pembalap misalnya, pian kata kau mengejar ngos-ngosan pian ketika sembahyang. Maka cari masjid yang imamnya bisa membuat pian khusyuk sekalipun lebih jauh dari rumah pian. Karena kita ingin menjadikan sholat ini sebagai pendingin mata dan penyejuk hati yang bisa melahirkan ketenangan di dalam hati kita. Kemudian di antara keutamaan sholat adalah dikabulkannya doa ketika sholat. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Subhanahu wa taala, Rasul hadis qudsi. Qala Allah taala, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat antaraku dan hambaku menjadi dua bagian. Kemudian bagi hambaku apa yang dia minta. Kapan? Ketika salat. Kapan? Entah ketika sujud atau ketika pian setelah menghabiskan tahiyat akhir. Nah, itu kan ada bagian doa. Doa yang disyariatkan berlindung dari empat macam: fitnah kehidupan, fitnah kematian, kemudian fitnah kubur. Seandainya imamnya masih lama, maka pian bisa tambah dengan doa-doa yang pian hafal. Yang belum kawin, minta kawin misalnya. Yang misalnya masalah rezeki, ya, masalah yang lain, maka sesuai dengan hajat pian. Pian bisa perbanyak ketika setelah menghabiskan tahiyat akhir. Seandainya imamnya masih panjang. Kemudian di antara sebagai penghapus dosa sekaligus mengangkat derajatnya, sekaligus mengangkat derajat. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ma'dan bin Abi Thalhah Al-Ya'muri, beliau berkata, laqitu thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Saya bertemu dengan Thauban, budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya berkata, kabarkan kepadamu suatu amalan yang aku kerjakan memasukkanku ke dalam surga. Atau saya mengatakan amalan yang paling dicintai Allah. Lalu beliau berdiam, sahabat ini berdiam. Bertanya lagi sampai tiga kali, lalu beliau mengatakan, saya pernah bertanya yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab, alaika bikasratis sujud, lazimilah dengan banyak sujud. Nah, maka termasuk di dalamnya adalah salat. Fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Maka sungguh engkau tidaklah sujud untuk Allah sekali sujud kecuali Allah mengangkatmu dengannya satu derajat dan menghapus darimu dengannya satu kesalahan. Maka dengan sekali sujud saja Allah Subhanahu wa taala menghapus derajat kita. Nah, kenapa demikian para jemaah sekalian? Karena ketika seseorang itu sujud, ya, maka dia meletakkan anggota tubuh yang paling dia muliakan, yaitu wajah. Ketika dia sujud, maka dia meletakkan wajahnya di atas lantai, sejajar dengan kakinya. Namun keutamanya adalah Allah meninggikan derajatnya. Kemudian di antara keutamaan yang berikutnya adalah salat termasuk penyebab masuk ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah. salat termasuk penyebab masuk surga dengan rahmat Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, apabila aku amalkan maka memasukkanku ke dalam surga. Jadi ini keuntungan orang Arab Badui ya. Mereka ketika datang langsung bertanya kepada Nabi, yang dimanfaatkan oleh para sahabat yang lain ketika dia bertanya. Maka Rasul menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya. Ini yang paling salat beribadah kepada Allah namun hindari perbuatan syirik. Bukan hanya sekadar kita beribadah saja. Kenapa? Karena beribadah pun pahalanya harus dijaga. Beribadah pun pahalanya harus dijaga, jangan sampai hilang dan luntur karena berbuat syirik. Nah, ini bahaya sekali. Biar misalnya ahli ibadah, ahli puasa, ahli Quran, ahli sholat, ahli-ahlinya pian seberatan sudah ahlinya, tapi tidak tahu perbuatan syirik, terjatuh ke dalam perbuatan syirik karena kejahilan pian, tidak mau belajar, akhirnya semua amalan pian terhapus. Nah, ini yang sangat kita perhatikan. Harus khawatirnya semua amal kita terhapuskan karena perbuatan syirik tersebut. Nah, setelah Rasul mengatakan amalan masuk surga beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, Rasul menyebutkan yang khusus. Yang pertama adalah wa tuqimus salatal maktubah, engkau mendirikan salat yang diwajibkan. Kemudian wa tu'addi zakatal mafrudah, engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, ada. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadza. Nah, setelah Arab Badui mendengar penjelasan Nabi, amalan masuk surga yang pertama beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, mendirikan salat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, puasa di bulan Ramadan yang wajib. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, dan demi jiwaku berada di tangannya, saya tidak menambah yang ini. Kata si Arab Badui ini. Maka tatkala si Arab Badui ini berpaling karena hajatnya sudah selesai, bertanya kepada Rasul, maka Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin, yang dia adalah termasuk penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Maka ini menunjukkan bahwa seandainya ada orang yang cuma mencukupkan yang wajib saja, maka dia masuk surga. Namun syaratnya meninggalkan yang diharamkan. Maka yang diharamkan yang paling besar adalah perbuatan syirik. Ketika dia cuma mencakupkan yang wajib saja, namun dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup untuknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu kita sebagai pelengkap dari kekurangan ketika mengerjakan yang wajib. Makanya setiap yang wajib itu ada sunnahnya, ada rawatibnya, ada penggiringnya. Salat lima waktu ada rawatibnya. Kemudian bulan Ramadan ada Syawalnya. Zakat ada sedekahnya sebagai penyempurna dari kekurangan yang wajib tersebut. Sekalipun misalnya ada orang yang mencukupkan yang wajib saja, selama dia meninggalkan perbuatan yang haram, cukup masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada zaman sekarang kita katakan bahwa tetap kita berusaha untuk penambal dari kekurangan yang wajib. Nah, di sini menunjukkan bahwa termasuk ibadah yang menyebabkan masuk surga dengan rahmat Allah adalah mendirikan ibadah salat yang wajib. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya tentang kewajiban salat, dalilnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.